Nama saya Ades Aulia dari Immersiva Studio. Mohon izin dari Anda agar saya dapat membimbing Anda melakukan proses pernafasan mendalam atau deep breathing ini. Pastikan Anda berada di tempat yang sepi dan nyaman, bebas dari gangguan, di mana tidak ada orang yang akan mengajak Anda berbicara atau meminta Anda melakukan sesuatu. Kegiatan pernafasan ini tidak boleh dilakukan pada saat Anda membutuhkan konsentrasi tinggi, seperti menyetir di jalanan umum atau sedang menjalankan mesin-mesin atau pekerjaan lain yang membutuhkan konsentrasi tinggi. Mari kita mulai dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, mengucapkan rasa syukur bahwa hingga saat ini kita masih hidup, masih bisa bertemu dengan keluarga, masih sehat, dan masih bisa menjalankan aktivitas kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada sesi deep breathing ini, Anda dapat memilih untuk tidur. Anda juga bebas untuk tertidur tanpa harus bangun, apalagi dengan rasa bersalah. Nikmati sesi ini senyaman mungkin sesuai dengan tujuan Anda. Jika Anda ingin bangun, maka Anda akan bangun dengan mudah, bangun dengan energi baru, dan siap menjawab tantangan hidup Anda sehari-hari. Pejamkan mata Anda dan mulai bernafas dengan menarik nafas dari hidung dan menghembuskan nafas dari hidung. Saat menarik nafas, kembungkan perut Anda, dan pada saat menghembuskan nafas, kempiskan perut Anda. Tidak ada jeda atau menahan nafas antara mengambil nafas dan membuang nafas. Keseluruhan proses dilakukan secara berkesinambungan. Kita akan mulai mengambil nafas dan menghembuskan nafas dari 3 hitungan. Ambil nafas dari hidung, 1, 2, 3. Hembuskan dari hidung, 1, 2, 3. Ambil nafas, 1, 2, 3. Hembuskan, 1, 2, 3. Ambil nafas, 1, 2, 3. Hembuskan nafas, 1, 2, 3. Ambil nafas dari hidung, 1, 2, 3. Hembuskan dari hidung, 1, 2, 3. Ambil nafas dengan kembungkan perut, 1, 2, 3. Hembuskan dengan kempiskan perut, 1, 2, 3. Ambil nafas, 1, 2, 3. Hembuskan, 1, 2, 3. Kita naikkan jadi 4. 1, 2, 3, 4. Hembuskan, 1, 2, 3, 4. Ambil, 1, 2, 3, 4. Hembuskan, 1, 2, 3, 4. Ambil, 4. 1, 2, 3, 4. Hembuskan, 1, 2, 3, 4. Kembungkan perut, 1, 2, 3, 4. Kempiskan perut, 1, 2, 3, 4. Ambil dari hidung, 1, 2, 3, 4. Hembuskan dari hidung, 1, 2, 3, 4. Tarik 5 hitungan, 1, 2, 3, 4, 5. Hembuskan 5 hitungan, 1, 2, 3, 4, 5. Ambil 5, 1, 2, 3, 4, 5. Hembuskan, 1, 2, 3, 4, 5. Ambil, 1, 2, 3, 4, 5. Hembuskan, 1, 2, 3, 4, 5. Kita naikkan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hembuskan 6. 1, 2, 3, 4, 5. Naikkan 7 hitungan. Ambil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hembuskan 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ambil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hembuskan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ambil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hembuskan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekarang Anda lanjutkan sendiri sesuai dengan rasa nyaman Anda. Jika hanya mampu 5, 6, atau 7, maka Anda nikmati pada hitungan maksimum yang dapat Anda lakukan. Jika Anda bisa menaikkan, tarikan nafas ini menjadi 8, 9, atau bahkan 10, maka Anda naikkan secara pelan-pelan. Saat menarik nafas, Anda membayangkan menghirup oksigen. Dan saat menghembuskan nafas, membayangkan mengeluarkan karbon dioksida. Saat mengambil nafas, Anda membayangkan mengambil oksigen, rasa cinta, energi, rezeki, keberanian, kesehatan, dan semua hal-hal positif yang mungkin belum saya sebutkan. Anda yang paling tahu hal-hal yang baik untuk Anda. Pada saat menghembuskan nafas, Anda membayangkan mengeluarkan karbon dioksida, rasa takut, rasa cemas, penyakit, racun di tubuh, rasa kesal, rasa dendam, dan semua hal-hal negatif yang mungkin belum saya sebutkan. Anda sendiri yang tahu hal-hal yang negatif bagi diri Anda sendiri. Lanjutkan bernafas dengan lambat dan hembuskan dengan lambat. Setiap tarikan nafas Anda akan membuat Anda rileks, nyaman, bahkan mengantuk. Setiap hembusan nafas, Anda akan merasakan semua racun di tubuh Anda, semua emosi, semua hal yang buruk-buruk keluar dari tubuh Anda. Saat mengambil nafas, bayangkan ada aliran energi yang masuk lewat hidung Anda, mengalir ke seluruh tubuh. Pada saat menghembuskan nafas, bayangkan hidung Anda mengeluarkan asap seperti asap knalpot atau seperti cumi-cumi yang mengeluarkan tinta berwarna hitam. Semua kotoran, kecemasan, rasa takut, rasa cemas, rasa gelisah, susah tidur, semua trauma, semua penyakit terhembus keluar dari hidung Anda. Sekarang, letakkan salah satu tangan Anda di dada Anda. Boleh tangan kanan ataupun tangan kiri. Terserah Anda. Sambil meletakkan tangan di dada, Anda mulai membayangkan bahwa paru-paru Anda mulai mengeluarkan cahaya, seperti cahaya lilin kecil atau lampu kecil yang seakan-akan paru-paru Anda adalah sumber dari cahaya tersebut. Saya akan menghitung 1-10, dan dengan bertambahnya hitungan, maka cahaya yang Anda bayangkan ada di paru-paru Anda akan semakin membesar. 1. Paru-paru Anda mulai bersinar seperti layaknya sebuah lampu kecil atau lilin kecil. 2. Sinarnya semakin membesar sehingga seluruh tubuh Anda, seluruh pembuluh darah Anda bersinar dengan sangat terang. 3. Cahaya semakin terang sehingga cahaya tersebut mulai menyinari ruangan yang ada di sekitar Anda. 4. Cahaya ini semakin terang sehingga seluruh rumah Anda terpenuhi oleh cahaya ini. 5. Cahaya ini semakin terang lagi, semakin terasa kehangatannya, semakin terdengar suaranya, seperti matahari kecil yang bersinar, dan mulai menyinari tetangga-tetangga Anda, rumah-rumah di sekitar Anda. 6. Cahaya ini semakin terang, sehingga mulai menyinari seluruh RT, RW, dan kelurahan di tempat Anda tinggal. 7. Cahaya ini semakin terang lagi, semakin nyaman, semakin mengusir semua rasa sakit, rasa kecewa yang ada di seluruh kota yang Anda tinggali. Seluruh kota bersinar, dan cahaya ini mewakili harapan, doa bagi Anda dan orang-orang di sekitar Anda untuk tetap sehat. 8. Seluruh Indonesia mulai bersinar, diterangi oleh cahaya yang berasal dari diri Anda, yang merupakan ekspresi dari karunia ilahi dari Tuhan Yang Maha Kuasa. 9. Seluruh bumi terpenuhi oleh cahaya yang berasal dari paru-paru Anda, yang merupakan harapan dan doa agar semua pandemi, penyakit hilang dari muka bumi ini. 10. Cahaya memenuhi jagat raya tanpa batas. Seluruh kesadaran Anda dipenuhi oleh cahaya ini, sangat terang benderang, meskipun begitu tidak menyakitkan mata, sangat nyaman di mata, hangat, terdengar suaranya, seakan-akan Anda adalah pusat dari alam semesta, seperti matahari yang bersinar, mengeluarkan bunyi seperti api yang ada di matahari. Anda merasakan di kulit Anda kehangatannya. Anda merasakan semakin bahagia, sangat bahagia, sangat nyaman, sangat rileks, sangat ngantuk, dan sangat menikmati seluruh nafas yang Anda ambil dan Anda embuskan. Nikmati terus musik yang Anda dengarkan, dan Anda akan memutuskan apakah Anda akan bangun atau Anda akan meneruskan untuk selanjutnya tidur nyenyak.